Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah yang akan kita pelajari adalah seputar masalah syirka'inan. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 91. Kenapa kita perlu belajar tentang syirka'inan? Dari sekian syirkah yang kemarin sudah kita singgung ya. Ada syirka'inan, ada syirkah abdan, ada syirkah wuju, ada syirkah mufawadah. Yang akan kita bahas hanyalah syirka'inan. Sementara untuk jenis syirkah yang lain, yang ini merupakan syirkah klasik, tidak kita bahas, mengingat tidak begitu dominan ada di masyarakat. Baik. Mengapa syirka'inan? Karena syirka'in yang paling banyak dilakukan masyarakat. Sebab konsep dari syirka ini adalah kerjasama dua orang atau lebih, masing-masing memberi modal, kemudian mereka bekerja sama, dan semua takarannya tidak harus sama. Tidak harus seragam, tidak harus sama modalnya, tidak harus sama kerjanya. Selanjutnya, mereka membagi keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Baik. Sehingga alasan kenapa kita fokus pada syirka'inan, karena model syirka'in yang paling banyak terjadi di masyarakat. Sekarang kita akan lihat prinsip syirka'inan. Syirkah dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Baik, dua ini yang perlu kita catat ya. Syirkah dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Prinsip satu adalah wakalah, prinsip dua adalah amanah. Maksudnya bagaimana? Jika ada dua orang bergabung dalam kerjasama syirkah, misalnya A dan B, lalu mereka bekerja sama, maka hakikatnya si A menjadi wakil dan penerima amanah dari si B. Sebaliknya, si B adalah wakil dan penerima amanah dari si A. Karena keduanya melakukan kerjasama. Ya. Sehingga ketika mereka membuat kerjasama, misalnya jualan sesuatu ya, A dengan B. Maka pada hakikatnya, si A adalah wakil dan penerima amanah. Penerima amanah itu namanya amin. Si A adalah wakil dan amin. Demikian pula sebaliknya. Si B adalah wakil dan amin. Si A adalah wakil dan amin bagi B, dan si B juga wakil dan amin bagi A. Artinya begini. Dalam sebuah unit usaha, misalnya, si A anggaplah punya 60% modal. Si B punya 40% modal. Sudah? Karena mereka kerjanya bergantian, ya. Mereka kerja bergantian. Si A sehari si A, sehari si B misalnya. Nah, saat si A bekerja, ini A, ini B. Pada saat si A bekerja, baik, berarti dia menjalankan 60% saham miliknya, plus 40% saham milik B, Dia menjalankan 60% saham miliknya plus 40% saham milik B sebagai apa? Sebagai wakil dari B. Saat si A bekerja, berarti hakikatnya dia menjalankan 60% saham miliknya dan sekaligus menjalankan 40% saham milik B sebagai wakil dari B. Posisi dia sebagai wakil dari B. Dipahami ya? Demikian pula saat B bekerja. Saat si B bekerja. Saat si B bekerja, berarti dia menjalankan 40% saham, 40% saham miliknya. Dan 60% saham si A, status dia menjalankan saham si A sebagai apa? Sebagai wakil dari A. Karena kan kita tidak boleh mengelola harta milik orang lain. Kita tidak boleh menjalankan harta milik orang lain. Apabila kita menjalankan harta milik orang lain, maka kita harus punya izin dari pemilik. Nah, izin itu diwakili dengan status kita sebagai wakil. Izin itu ditunjukkan dengan status kita sebagai wakil dari pemilik. Dipahami insya Allah ini ya? Baik. Dan itulah hakikat dari keberadaan syirka'inan. Demikian pula syirka-syirka yang lain. Karena itu saat kita melakukan eksekusi terhadap unit usaha itu, tidak perlu setiap saat kita minta izin kepada pasangan syirka kita. Ah, ini boleh nggak saya ginikan? Ini boleh nggak saya ginikan? Ini kan bukan harta saya. Ini milik kamu. Cukup dengan izin umum, bahwasanya mereka telah melakukan ini berdasarkan kesepakatan mereka dalam melakukan syirkah, maka mereka sudah bisa menjalankannya tanpa harus ya, tanpa harus minta izin berulang setiap mau melakukan eksekusi terhadap usaha tersebut. Setiap mau melakukan tindakan tertentu terhadap usaha tersebut. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qudamah mengatakan, wa syirkatul inan mabniyatun 'alal wakalah wal amanah. لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمانه وبإذنه له في التصرف وكله. Syirka inan dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Karena masing-masing mereka memberikan modal, dana kepada kawannya, kepada kawan anggota kongsi yang lainnya, ammanahu, dengan memberikan amanah kepadanya. Wa bi'idznihi lahu fit tasarruf, dan dengan izinnya kawannya itu mentransaksikannya, dia statusnya mewakilkannya. Makanya kemudian, kata Ibnu Qudamah, hakikatnya dia melakukan akad wakalah dan akad amanah. Baik. Dari mana bisa disebut sebagai amanah? Orang yang menerima amanah itu disebut amin. Penerima amanah disebut dengan amin. Dari mana dia bisa disebut sebagai amin, tidak cuma wakil? Apa bedanya antara wakil dengan amin? Beda wakalah dengan amanah. Semua wakil adalah amin. Semua orang yang jadi wakil, maka hakikatnya dia mendapatkan amanah. Namun dalam kalimat amanah, ada makna yang lebih spesifik. Ada makna yang lebih spesifik, bahwa ketika dia mendapatkan amanah, maka tidak boleh tidak boleh apa? Melakukan aktivitas yang bisa mengancam, tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa mengancam unit usaha. Sehingga semangatnya adalah semangat menjalankan amanah. Ini harta orang lain. Saya tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Harus saya jaga dengan baik. Saya harus usahakan dengan baik. Agar nanti bisa menjalankan usaha ini secara maksimal. Sehingga dalam pikirannya adalah pikiran bagaimana menjaga harta ini dengan maksimal. Bahasa lainnya, anggap harta ini seperti hartamu sendiri. Meskipun sebenarnya kamu sedang mengelola harta orang lain. Tapi karena kau dapat amanah, maka prinsip yang kau lakukan adalah tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa mengancam unit usaha. Baik, makanya disebut sebagai amanah. Sedangkan mujarrad wakala, semata wakala, adalah ketika dia dapat izin untuk melakukan sesuatu. Nah, ditambahi dengan amanah, berarti saat dia melakukan sesuatu itu, harus dengan prinsip dijaga baik-baik, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang bisa mengancam unit usaha. Sudah? Kita lanjutkan. Karena itu bagi pihak yang diamanai, dia harus membawa harta kawannya, dia harus berusaha yang diamanai untuk membawa harta kawannya, maka dia harus berusaha menjaganya dengan baik dan jangan sampai membuat kebijakan yang bisa membahayakan dana perusahaan atau unit usaha. Dalam pikirannya dia harus meyakini, ini ibarat milik pribadi kamu. Kamu mendapatkan amanah, maka tidak boleh bagi kamu untuk melakukan kebijakan yang membahayakan unit usaha yang kau kembangkan. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita berikan satu contoh ya. Penerapan kaidah bahwa dalam syirkainan hakikatnya adalah gabungan antara akad wakalah dan akad amanah. Syirkainan hakikatnya di situ adalah gabungan antara akad wakalah dan amanah. Ini kaidahnya. Nah, selanjutnya coba kita akan lihat bagaimana penerapan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya contohkan bisnis properti dan bank. Baik. Dalam syirkah di atas, kita bisa terapkan dalam dunia perbankan di negara kita. Seperti yang kita pahami, bagian dari regulasi perbankan di negara kita, bahwa bank tidak diperkenankan memiliki persediaan. Sehingga bank kulak barang, lalu barang itu dia biarkan untuk nanti dia jual. Ini bukan bagian dari cara bank dalam mendapatkan uang, cara bank dalam mendapatkan keuntungan. Sehingga bank tidak mau membeli barang sebagai persediaan, sementara konsumennya belum jelas. Makanya biasanya konsumen diingat dulu. Konsumen akan diikat dulu dengan cara diminta untuk bayar DP. Baru setelah itu bank akan membelikan rumah atau membelikan unit yang diinginkan oleh konsumen. Sudah? Setelah itu dilakukan akad. Sehingga rata-rata mereka akan minta sesuatu di depan sebelum bank itu memiliki unit yang akan dibeli oleh konsumen. Dan ini melanggar hadis Nabi SAW dalam hadis dari Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki, sementara konsumen sudah bayar DP, maka masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Jadi ceritanya seperti ini ya. Ini ada bank, ini ada nasabah. Nasabah membutuhkan rumah. Tahap awal dia datang ke bank. Yang dilakukan di tahap awal ini adalah verifikasi. Akan dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, lolos misalnya, berhasil. Lalu, di tahap yang kedua, nasabah diminta untuk bayar DP. Maka nasabah bayar DP ke bank. Baik. Setelah nasabah bayar DP, sudah, bank akan mengupayakan unit yang diinginkan oleh nasabah. Anggaplah misalnya ketika itu pada proses verifikasi, nasabah mau beli rumah. Di situ ditentukan kriteria rumah yang diinginkan. Dan bahkan tidak kriteria, rumahnya sudah ditunjuk. Rumah yang ini. Rumah yang ini harganya misalnya 600 juta, lalu nasabah bayar DP 10% atau sekian persen, sudah. Kemudian, jadi di sini bukan penentuan tapi, bukan kriteria tapi menentukan. Menentukan rumah yang diinginkan. Sudah, setelah dia tentukan rumah yang diinginkan, maka selanjutnya bank melakukan pengadaan terhadap rumah itu. Dia beli di developer. Bank beli di developer. Nah, rumah itu kan sudah ada ya. Sehingga bank cukup transfer saja sekali ke developer. Transfer tunai. Baik. Sudah? Nah, kemudian nanti developer akan melakukan pengalihan terhadap sertifikat rumah itu ke nasabah. Sehingga nanti langsung atas nama nasabah. Berikutnya, yang ketiga adalah, di sini proses yang kedua ya. Yang lain tidak saya kasih nomor. Yang ketiga adalah nasabah nanti melakukan proses yang ketiga. Jadi yang kedua, di situ pengalihan. Pengalihan hak rumah. Dilakukan misalnya atas nama sertifikat, atas nama siapa nanti sertifikatnya, kemudian pengurusan pajak-pajak dan seterusnya. Lalu di nomor tiga, nasabah cicil ke bank, kekurangannya. Baik. Dari skema ini, kita bisa lihat ya, apa yang bermasalah dari skema di atas. Dalam skema di atas, bank sudah menerima DP sebelum dia membeli rumah itu. Karena tahapan DP itu pasca atau sebelum ya. Tahapan DP itu pra bank transfer rumah ke developer. Sehingga bank belum memiliki rumah itu. Maka keberadaan DP sebelum bank memiliki rumah itu masuk dalam kategori kalik bil kalik. Nasabah bayar DP ke bank sebelum bank punya rumah, punya unit. Ini masuk dalam kategori jual beli kali bil kali. Baik. Dan jual beli kali bil kali hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Kemudian juga terkait bayar cicilan di mana bank mendapatkan margin padahal dia menjual barang yang belum dia miliki dan menjual barang yang belum dimiliki termasuk di antara bentuk pelanggaran. Wallahu a'lam. Terus solusinya bagaimana? Apalagi ketika rumah itu belum ada. Rumah itu belum ada, artinya baru proses bangun. Kalau baru proses bangun kan berarti secara otomatis bank tidak bisa memiliki rumah itu untuk dijual ulang. Harus menunggu jadi dulu dan itu butuh waktu yang lama. Nah, ketika terjadi demikian, maka syir kainan bisa kita jadikan sebagai solusi. Solusinya bagaimana? Di sini ada bank dan developer. Mereka melakukan syirkah. Nah, kalau mereka sudah melakukan syirkah, maka mereka sudah dianggap satu badan. Sehingga dianggap sebagai satu badan. Nah, ketika mereka sudah menjadi satu badan, karena mereka sudah melakukan syirkah, maka selanjutnya adalah bank maupun developer boleh bertransaksi dengan nasabah. Syirkah yang dilakukan adalah untuk pembangunan unit. Pembangunan unit rumah, misalnya. Sudah? Nah, karena mereka sudah bersyirkah, maka bank adalah wakil dan amin bagi developer. Developer adalah wakil dan amin bagi bank. Karena mereka dianggap satu badan. Paham di sini ya? Baik. Nah, kemudian ada nasabah. Nasabah ini melakukan akad istisna. Melakukan akad istisna. Minta dibangunkan rumah. Ini kan yang bisa hanya dengan developer. Tapi karena bank dan developer sudah jadi satu badan, maka akad istisna itu bisa dilakukan oleh dua orang. Bisa bank atau bisa developer. Dilakukanlah akad istisna. Nasabah melakukan akad istisna dengan bank atau dengan developer. Loh, bank kan tidak bisa membangun, Pak. Betul, tapi dia sudah merger dengan developer. Mereka melakukan musyarakah ya, dengan syirkah inan yang bebas ya. Mau kerja silahkan, tidak kerja juga silahkan. Mau tanam modal berapapun, tidak seragam juga boleh. Yang jelas mereka melakukan syirkah inan. Maka mereka dianggap sebagai satu badan. Nah, praktek seperti ini sangat mudah, sehingga bank bisa melakukan akad istisna. Namun kalau yang seperti di atas ya, di sini kan bank tidak melakukan akad istisna. Karena bank tidak punya unit produksi. Dan di antara syarat untuk bisa melakukan akad istisna adalah, si penjual adalah seorang sani. Dia bisa memproduksi. Kalau penjual nggak bisa memproduksi, maka tidak bisa dilakukan akad istisna. Dan kalau seperti ini, dengan skema bank menerima DP dan seterusnya, dengan skema jual beli murabahah, maka rumah itu harus sudah jadi. Sudah jadi sehingga bisa diserah terimakan dari developer ke bank. Nah, sementara kan biasanya konsumen itu beli rumah sebelum rumah jadi. Misalnya ada sebuah rumah, dan rumah ini masih perlu perbaikan, perlu renovasi. Akhirnya, nasabah membeli tanah, berikut di atasnya ada rumah yang perlu renovasi. Maka di posisi ini, akad nasabah adalah akad istisna. Karena rumahnya belum jadi. Nah, istisna dengan bank tidak bisa. Maka istisnanya yang bisa dilakukan adalah dengan developer. Namun mengingat bank dan developer sudah jadi satu badan, mereka bisa melakukan akad istisna. Baik. Karena itu kalau sudah melakukan akad istisna seperti ini, maka urusan keuangan nasabah bisa ke bank. Tapi urusan pembangunan nasabah bisa ke developer. Sehingga di sini nasabah boleh bayar DP. Kemudian boleh nanti dilakukan cicilan sesuai kesepakatan. Semua ini boleh karena akadnya adalah akad istisna. Dan dalam akad istisna diperbolehkan ya, dalam akad istisna diperbolehkan nasabah untuk bayar DP atau konsumen bayar DP. Dipahami ya? Baik. Coba kita baca di sini. Kita akan lihat dalam kasus bisnis properti. Hampir semua konsumen properti membayar dengan cicil karena ini nilainya mahal. Mengingat nilainya cukup besar. Dan hampir semua developer merasa keberatan jika harus menangani konsumen yang bayarnya nyicil. Itu mengganggu cash flow dia. Dia punya banyak konsumen, tapi semuanya nyicil. Akhirnya kekuatan dana dia nggak cukup. Di samping ini, sangat mengganggu cash flow perusahaan, ini juga beresiko. Mengingat perusahaan properti tidak memiliki keahlian dalam bidang tagih-menagih utang. Beda dengan lembaga keuangan. Mereka butuh lembaga intermediat, itulah bank. Hanya saja, kita punya batasan syariah, bahwa utang tidak boleh disyaratkan ada keuntungan. Sementara dalam hal ini, posisi bank adalah lembaga pembiayaan, melalui akad utang piutang. Sehingga yang umum di KPR, ya, yang umum di leasing, ini ada orang mau beli rumah, tapi dia nggak sanggup untuk bayar karena dia nggak punya uang tunai, maka ditalangi oleh bank, dan talangan ini hukumnya adalah utang. Ditalangi oleh bank, dan talangan ini statusnya adalah utang. Nah, jadinya seperti ini tadi, skema yang di atas ya, di mana nasabah ditalangi oleh bank untuk membeli unit rumah itu ke developer, dan nasabah sudah bayar DP sebelumnya. Nasabah sudah bayar DP sebelumnya. Hakikatnya adalah bank memberikan utang ke developer untuk nasabah, afan ya. Bank memberikan utang ke nasabah, dibayarkan ke developer untuk beli rumah, dan nanti nasabah akan bayar dengan cicilan yang lebih. Baik. Nah, terus solusinya di sini ya. Saran untuk bank syariah. Bank syariah sebagai pemegang modal, agar bisa menjual rumah tanpa harus memiliki persediaan, apa yang harus dilakukan? Ada dua pilihan di sana. Pertama, dia mendekat ke nasabah, ataukah mendekat ke developer. Jika bank syariah mendekat ke nasabah, akan bisa dilakukan adalah, akad yang bisa dilakukan adalah jual-beli. Sehingga, agar bank bisa memiliki keuntungan jual beli yang legal, maka bank syariah harus memiliki rumah itu dan menguasainya. Berarti dia beli dulu, dia kuasai, baru kemudian dia jual ke nasabah. Baik, maka bank tidak boleh menyerahkan uang ke nasabah, tapi bank harus menyerahkan rumah. Ya. Namun bank harus menyerahkan rumah. Sehingga, misalnya begini, nasabah, kamu mau beli rumah ya, ini uangnya sudah saya transfer ke rekening kamu. Sekarang dipakai untuk beli rumah di developer. Berarti posisi nasabah sebagai wakil, dilibatkan akad wakalah. Nasabah diminta untuk berangkat sendiri, lalu uangnya langsung dimasukkan ke rekening dia, dan dia nanti yang bertransaksi dengan developer. Kalau seperti ini, jadinya akad utang. Lebih dekat kepada akad utang. Dan kalau akad utang, bank tidak boleh menerima margin. Sehingga di sini kita tidak boleh membuat akad utang. Harus akad jual-beli atau akad istisna. Baik. Nah, kemudian di sini saya sebutkan ini terhambat dengan regulasi OJK. Ya, meskipun bisa jadi ini nggak valid. Mungkin nanti bisa ditanyakan ulang ya. Karena ada informasi bahwasanya bank syariah boleh membeli barang. Meskipun dalam prakteknya kadang mereka masih khawatir kalau bank syariah beli dulu sementara nasabahnya nggak jadi beli, itu akan menjadi bagian dari resiko bank syariah. Baik, pilihan yang kedua ini cukup rumit dan sulit untuk dilakukan. Maka yang bisa dilakukan adalah pilihan yang pertama tadi cukup rumit. Pilihan yang kedua ini insya Allah lebih mudah. yaitu bank mendekat ke developer dan melakukan musyarakah satu proyek perumahan. Karena bank di sini punya dua peluang ya. Ini developer. Yang ini nasabah. Kalau bank mau untung, berarti kan dia mendekat ke salah satu. Kalau dia mendekat ke nasabah, maka akad yang bisa dilakukan adalah akad utang. Karena nasabah nggak punya proyek. Dan utang tidak boleh ada kelebihan. Tapi kalau dia mendekat ke developer, akad yang bisa dilakukan adalah akad syirkah. Karena developer ini yang punya proyek. Dan ketika akadnya adalah akad syirkah, maka bisa ada bagi hasil. Yang ini menjadi sumber pendapatan bank. Tapi kalau utang, ya, di situ tidak boleh ada bagi hasil. Tidak ada keuntungan bagi bank. Bank nggak untung apapun. Karena utang tidak boleh ada kelebihan. Baik. Selanjutnya, coba kita lihat ya. Bank ikut terlibat sebagai pemegang saham salah satu proyeknya, proyek developer. Misalnya bank syariah menyediakan dana untuk akuisisi lahan. Bank syariah tidak harus menyerahkan dalam bentuk tanah. Cukup developer yang melakukannya, selanjutnya bank syariah yang mendanainya. Developer yang beli ke pemilik lahan, setelah deal, bank syariah yang turun membeli tanah tadi. Sudah dibayar, sudah tunai, lunas. Nah, selanjutnya developer bisa membangun rumah itu. Yang diserahkan oleh bank bisa dalam bentuk uang dan tidak harus barang. Bank bisa langsung ngasih uang ke developer, atau uang itu langsung bisa dipakai untuk beli tanah. Sehingga bank tidak harus memiliki persediaan. Kemudian, bagaimana nanti pelaporannya? Wallahu a'lam. Apakah dilaporkan bank sebagai persediaan ataukah memberikan pembiayaan ke developer? Itu urusan teknis. Selanjutnya, karena akad antara bank syariah dan developer adalah musyarakah, maka posisi mereka wakil bagi pihak yang lainnya. Sehingga bank adalah wakil dari developer, dan developer adalah wakil dari bank. Dalam mentransaksikan perumahan, disinilah bank sudah boleh transaksi dengan konsumen, meskipun unit belum jadi, dengan akad istisna, karena dia wakil dari developer. Berangkat dari prinsip ini, ketika developer telah mulai membangun rumah, bank boleh menjual rumah itu kepada nasabahnya, sebagai wakil bagi developer, tanpa harus menunggu rumah jadi, karena posisi developer adalah produsen, sehingga bisa dilakukan akad istisna, yaitu pesan dibuatkan. Sementara dalam akad istisna, menurut pendapat yang lebih kuat, transaksi sudah bisa dilakukan, meskipun barang belum diproduksi atau masih dalam proses produksi. Wallahu a'lam. Dan solusi ini yang pernah kami berikan untuk salah satu BMT yang ada di Yogyakarta, ketika mereka mau melakukan akad jual beli sebuah unit asrama pesantren. Nah, padahal kan BMT tidak bisa bangun. Yang bangun itu developer. Ketika yang bangun adalah developer atau kontraktor, maka BMT apa yang bisa dilakukan? Mereka, saya minta, kamu syirkah dengan kontraktor. Sudah, setelah syirkah, BMT yang ngasih dana, kontraktor yang bangun. Nah, selanjutnya, dua orang ini, dua pihak ini, sudah disebut satu badan, sehingga karena sudah disebut sebagai satu badan, maka boleh, ya, maka diperbolehkan untuk bertransaksi dengan nasabah. Dan nanti berhak dapat keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati. Wallahu a'lam

dijual dan jadi uang sate. Nah, udah dibagi secara syar'i, alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal sisanya sate nih. Cuman kalau tanah kan bingung sate jualnya apa? Lama sate, karena yang 1400 aja tuh dari semenjak orang tua meninggal itu setelah 9 tahun baru laku dijual dan kebagi sate. Nah, alhamdulillah kami kan udah dibagi. Nah, terus kami punya uang sate. Nah, boleh nggak sate kalau yang sebagian tanah ini misalnya kita bangun, sepakatan bersama kita bangun sat, cuman pembagiannya itu dikira-kira sat, misalnya ya kan kalau laki-laki dua kali bagian dan perempuan satu kali, dan kalau ibu 1/8 sat ya. Anaknya ada berapa pak? Putra ada berapa? Ada putranya cuma satu sat, saya doang sat. Saudara bapak yang berapa? Dua, perempuan dua-duanya sat. Baik. Nah, terus sama ibu, ibu satu saat. Masih ada ibu ya? Ibu masih ada saat. Nah, cuman yang kita bingung kan peninggalannya berupa tanah dan rumah saat. Mau dijual tuh agak ini, agak susah. Dan terus alhamdulillah kita ada uang, pengen dibangun tuh ada tempat yang nganggur. Boleh gak saat dibagi? Tanah itu dibagi saat. Masya Allah. Sari-sari. Baik. Iya. Syukran saat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya buat catatan seperti ini ya. Di posisi ini yang meninggal adalah A. Kemudian ada ahli waris B, anak laki-laki 1 dan 2 P. Pertama yang perlu ditentukan adalah jatah masing-masing. B dapat 1/8. Kemudian sisanya 7/8 dibagi 4. Kok bisa dibagi 4? Laki-laki 2, perempuan 1, 1. Ya. Maka totalnya ada 4, dibagi 4. Sudah? Kemudian selanjutnya, silakan dilakukan persentase yang paling gampang. Dibagi 4, 7/8 dibagi 4 itu berapa jadinya? 7/32. Maka B dapat 1/8. L dapat 7/32 kali 4. 14/32. Kemudian masing-masing P mendapatkan 7/32. Baik, kalau mau disamakan penyebutnya, berarti B, L, P, P. Yang ini dapat 1/8. 1/8 dijadikan ke 32. Berarti 4/32. 14/32. Kemudian ini 7/32. Ini juga sama, 7/32. Dah, Anda kalikan 100% semuanya kalau mau dijadikan persentase. Kalikan 100% ya. Nanti akan ketemu nilainya, persentase. 4/32 kali 100% berapa? 12,5%. Yang 14/32 43,75% ya. Yang 7 separuhnya ini 21,87%, ini juga sama ya, 21,87%. Nah, kalau sudah ketemu persentase ini jatahnya B, ini jatahnya L, ini jatahnya P, yang gini kan? Sudah ketemu. Nah, selanjutnya unitnya ini yang ditentukan. Ini ada banyak unit. Ada banyak unit warisan. Nah, unit ini dilakukan appraisal. Ini banyak unit warisan. Maka dilakukan pengukuran. Pengukuran nilai. Bisa dilakukan appraisal, pengukuran nilai. Nanti kan ketemu harga masing-masing ya. Misalnya anggaplah ini harganya 1M, yang ini 500 juta, yang ini 800 misalnya. Nah, kalau sudah ketemu harga seperti ini, nanti bisa diketahui jatah masing-masing. Kamu dapat sekian persen dari ini dan seterusnya. Bisa dibagikan dalam bentuk lahan, bisa dibagikan dalam bentuk uang. Kalau mau dibagikan dalam bentuk uang berarti tunggu laku atau diakuisisi. Misalnya Anda sebagai anak laki-laki mengakuisisi jatah saudara Anda. Atau mengakuisisi jatah ibu. Sudah ibu tak beli saja. Ibu dapat 12,5% dari lahan 500 juta ini. Tak bayar. P juga dapat sekian persen dari lahan 500 juta. Dibayar. Akhirnya lahan ini jadi milik Anda 100%. Karena jatah mereka sudah Anda bayarkan. Ini kalau Anda punya dana. Baik. Boleh nggak misalnya di salah satu unit itu dibangun properti dengan dana hasil penjualan yang pertama? Jawabannya boleh saja, kembali kepada kesepakatan 4 orang ini, BLPP. Kembali kepada kesepakatan 4 anaknya ini, 4 ahli waris. Kalau anaknya setuju, semua ahli waris setuju, dibolehkan. Karena hakikatnya warisan ini sudah menjadi milik mereka. Dan selanjutnya terserah mereka dalam mengelolanya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau nanya di luar tema terkait PayPal. Kebetulan saya butuh aset digital untuk kebutuhan dakwah. Apakah diperbolehkan untuk tukar rupiah dengan dolar yang ada di suatu kartu debit? Skemanya sebagai berikut, Ustaz. Yang pertama, saya sebagai nasabah transfer rupiah ke rekening rupiah di Genius. Lalu nasabah tukar rupiah ke dolar, tapi secara online itu dari mobile apps. Jadi tidak menerima dolar secara fisik, tapi catatan rekening yang ada di Genius itu berubah dari rupiah ke dolar. Nah, ketika saya membeli aset digital PayPal, PayPal akan langsung memotong dana di rekening dolar tadi. Nah, yang saya lihat di skema poin 2 itu seperti gabungan core dan source. Jadi seakan-akan saya pinjamkan sebuah uang lalu sekalian ditukarin dolar. Nah, apakah ini ada larangannya dalam syariat Islam gitu? Karena kebetulan saya agak susah, misalnya mau isi PayPal ternyata source-nya nggak langsung. Terus kalau misalnya credit card ada larangan lain. Jadi saya mau coba mencari solusi gitu untuk isi saldo PayPal ini. Berarti ini Anda melalui teman ya? Nah, bukan dari teman, dari Genius. Kebetulan Genius ada... yang punya Genius ini teman Anda, B ya? Yang punya Genius ini saya sendiri. Karena kemarin pas saya daftar itu nggak ada masalah kayak... bunganya dia bilang nggak ada bunga kalau misalnya nabung di FI card kalau nggak salah. Jadi makanya saya memberanikan diri untuk membuka rekening ini. Buka rekeningnya juga online. Sebentar, saya masih agak bingung. Jadi Anda tadi kan ngajak teman ya? Oh bukan, saya sendiri. Saya sendiri. Sendiri. Bapak naruh dana di Genius dalam bentuk rupiah. Betul. Lalu setelah itu dikonversi ke dolar. Iya, betul, melalui aplikasi. Melalui aplikasi. Yang mengkonversi siapa, Pak? Yang mengkonversi dari Genius sendiri dengan rate-nya Genius. Baik. Dengan ya Genius yang mengkonversi. Pertanyaannya, apakah Genius punya cadangan dolar? Kita yakin punya ya? Punya, maksud. Punya, pasti punya. Nah, selanjutnya dolar itu dipakai untuk membeli PayPal, begitu Pak? Betul, tapi bisa dibilang PayPalnya nanti ketika ada tagihan dari PayPal, dia langsung memotong yang ada di Genius. Jadi PayPal tuh untuk yang rekening Indonesia, dia nggak mau di deposit gitu, nggak bisa. Dia. Oh, nggak bisa. Jadi mau nggak mau PayPal tuh harus ada tagihan dulu dari sebuah vendor, misalnya vendor aset digital. Nah, nanti PayPal-nya yang nanti akan mengurangi ke sebuah nomor rekening. Nah, kalau misalnya rekeningnya itu kredit kan ya sudah umum. Nah, tapi untuk yang Genius ini dia mengurangi di rekening debit kita yang sudah kita isi sebelumnya begitu. Baik. Kan? Baik. Yang saya pahami wallahu alam dari apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Ketika melibatkan Genius untuk pengadaan PayPal, maka saat Anda top up, saat Anda top up ke Genius, akadnya adalah lebih dekat kepada akad korp. Akadnya lebih dekat kepada akad korp. Kemudian nanti Genius melakukan konversi ke dolar. Boleh nggak akad korp itu dikonversi ke dolar? Insya Allah tidak masalah, selama Genius punya dolar yang terkonversi. Sehingga misalnya Anda top up senilai 10 juta misalnya. Ini ekuivalen dengan anggaplah berapa 10 juta itu berapa dolar? 1000 dolar lah katakan. 1000 dolar. Misalnya dapat 1000 dolar. Pada saat ini dikonversi, selama Genius punya uang 1000 dolar, hukumnya boleh. Saya memberikan utang kepada si A senilai 10 juta. Lalu oleh si A langsung dikonversi ke emas. Utang kamu sudah saya jadikan bentuk emas, sudah. Ini jadi milik kamu sekarang. Sudah? Kemudian, nah di sini tidak ada praktek sharaf yang tidak tunai. Nah, selanjutnya nanti tabungan dalam bentuk emas ini nanti akan digunakan untuk belanja sesuatu. Tapi bentuknya emas. Insya Allah tidak masalah yang saya paham. Wallahu a'lam. Nah, karena yang kita pahami bahwasanya nasabah dia berhak untuk menggunakan konversi dolar yang sudah dikonversi tadi untuk kegunaan pribadinya, sehingga sebenarnya nasabah sudah memiliki itu dan tidak ada penundaan dalam praktek konversinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menerima DP dari konsumen ketika posisi stok barang yang biasa kita jual kebetulan kosong? Status kita sebagai distributor atau produk tersebut? Sebagai distributor atau produk tersebut? Distributor produk tersebut. Sehingga harus menunggu barang masuk lagi dari pemegang merek atau importir. Apakah ini termasuk kali bil kali, Ustaz? Jazakallah khairan. Anda wakil produsen atau bukan? Kalau dia wakil produsen, artinya bukan beli putus dari produsen, maka insya Allah tidak masalah ketika menerima DP. Jadi begini ya, posisi distributor ada dua kemungkinan. Dia sebagai wakil produsen atau sebagai trader. Kalau sebagai trader, berarti dia beli lepas. Yang ini beli lepas. Kalau beli lepas, maka tidak boleh terima DP. Tapi kalau sebagai wakil produsen, hanya menjualkan. Dan nanti dia dapat fee. Misalnya dia di stok sama produsen, ini barangnya bawa dulu ya. Nanti silakan kamu jualkan, kalau laku per unit kamu saya kasih fee sekian, boleh persentase, boleh rupiah, bebas. 30% atau sekian persen, bebas. Sehingga dia hanya menjualkan. Nah, yang perlu ditanyakan adalah pilihan dia itu pertama atau yang kedua? Dia beli lepas ataukah dia hanya menjualkan? Apabila dia sebagai wakil produsen, berarti dia hanya menjualkan, maka diperbolehkan baginya terima DP dari konsumen. DP konsumen boleh. Karena di posisi ini berarti, ya, di posisi ini berarti dia sebagai wakil produsen, sehingga dia bisa melakukan akad istisna. Tapi kalau dia posisinya sebagai trader yang hanya beli lepas, dia belum berhak untuk terima DP. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seorang berlangganan internet wifi kepada sebuah provider, kemudian dijual kembali dengan cara ecer, sedangkan provider tersebut melarang untuk dijual kembali? Yang kedua, bagaimana hukumnya warnet yang akan menyewakan komputer dengan diberi fasilitas wifi gratis? Apakah itu hal tersebut boleh dilakukan, sedangkan provider wifi melarang internetnya untuk dijual kembali? Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimuna 'ala syurutihim." Muslim itu harus memenuhi setiap kesepakatan yang dia buat. Maka pada saat dia mengambil internet dari provider A misalnya, kemudian dia ngambil up to 100 mega atau yang dedicated sekian mega dedicated. Kemudian setelah itu dia jual ecer. Dan di situ ada kesepakatan, tidak boleh dijual ulang secara ecer. Kalau seperti ini yang terjadi, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Karena berarti menyalahi kesepakatan. Sehingga kalau perjanjiannya tidak boleh dijual ecer, tidak boleh dijual ecer. Yang kedua, bagaimana kalau disiasati, saya menyewakan komputer. Dan ada fasilitas wifi gratis. Kalau ini yang terjadi, berarti akadnya adalah akad sewa komputer, bukan sewa warnet. Sehingga kalau ada orang yang datang bawa laptop sendiri, dia tetap nggak boleh ditarik. Bawa laptop sendiri, minta password wifi, terus dia searching di situ. Dia tidak boleh untuk ditarik bayaran jadinya, karena dia nggak sewa komputer. Tapi kalau dia menggunakan komputer Anda, kemudian dikenakan biaya sewa komputer, insya Allah tidak masalah. Ya. Karena yang Anda lakukan adalah sewa komputer, sedangkan wifi-nya gratis. Wallahu a'lam. Ada? Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.